بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dengan nikmatnya, teman-teman yang dirahmati Allah, pagi ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual. Secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan juga tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang kemarin kita sudah berhenti di mana nih? ثم لجمع التقديم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. ثم لجمع التقديم ثلاثة شروط. Kemudian untuk syarat jama' taqdim ada tiga syarat. أحدها أن يبدأ بالأولى بأن يصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء لأن الوقت للأولى، والثانية تبع لها والتابع لا يتقدم على المتبوع، فلو بدأ بالثانية لم تصح ويعيدها بعد الأولى. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk bab baru sekarang tentang sholat jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afif. Amin. Waalaikumsalam Pak Jagat. Tentang jamaah sholat. Jadi di pertemuan sebelumnya di akhir kita bahas atau kita baca tentang kebolehan menjamaah sholat antara zuhur dan asar dan juga maghrib dan isya. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Nabi Muhammad jama' takdim, satu waktu Nabi Muhammad jama' ta'khir. Ini baru bahas kebolehan jama'. Belum masuk pembahasan hal apa saja yang membuat orang boleh menjama' sholat. Tapi jama' sholat itu adalah sesuatu yang disyariatkan, dibolehkan oleh syariat menurut mazhab menurut pandangan Asy-Syafi'iyah. Kemarin juga kita sudah singgung bahwa ada satu mazhab yang tidak mengakui adanya jamaah sholat, yaitu mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi mazhab Imam Abi Hanifah hanya mengakui jamaah di padang Arafah saja. Di Arafah bagi orang yang wukuf ketika haji. Waalaikumsalam Pak Iwan Asadzal Kifli. Summa li jam'i taqdimi, kemudian tadi kita katakan jamak solat itu boleh, jamak ada dua, ada jamak takdim, yaitu jamak yang dilakukan di waktu pertama atau jamak takhir, jamak yang dilakukan di waktu terakhir. Summa li jam'i taqdimi, kemudian untuk jamak takdim, salah satu syurutin punya tiga syarat. Ahaduha, syarat yang pertama, ayyabda'a bil ula, orang yang menjamak sholat ayyabda'a bil ula, dia harus mengerjakan sholatnya bil ayyabda'a, dia memulai sholatnya bil ula. Jadi sholat yang pertama yang harus dikerjakan adalah sholat yang ula, yang pertama. Jadi kalau jamak takdim zuhur asar berarti sholat yang pertama dikerjakan zuhur dulu gitu. Jadi tidak boleh asar dulu, zuhur dulu. Bi ay yusalli adh-dhuhra, yaitu dengan dia salat zuhur qabla al-asri, sebelum salat asar. Wal maghrib, atau mengerjakan salat maghrib dulu qabla al-isya, sebelum salat isya. Kenapa harus di sesuai urutannya li'annal waqta lil ula. Karena waktu tersebut itu adalah waktu untuk sholat yang pertama. Maka dahulukanlah sholat yang pertama. Wasaniyatu, sedangkan sholat yang kedua, sholat asarnya atau sholat isyanya ketika jam maghrib isya, wasaniyatu, sedangkan sholat yang kedua, taba'un laha, itu pengikut bagi sholat yang pertama. Wattabi', dan namanya pengikut, la yataqaddam 'alal matbu', tidak boleh maju, tidak boleh mendahului al-matbu', yang diikuti. Namanya juga pengikut. Kalau pengikut itu adanya di belakang. Kalau di depan bukan pengikut namanya. Kalau di depan nuntun itu namanya. Namanya juga pengikut. Jadi sholat yang kedua ini pengikut daripada sholat yang pertama. Maka dia tidak boleh lebih dulu atau lebih maju dibanding sholat yang pertama kan. Dia pengikut. Pengikut itu defaultnya, hukum aslinya ada di belakang. Dia tidak boleh mendahului yang diikuti. Falau bada'a bisaniyah. Kalau seandainya ada orang yang ngotot, enggak, ini kan udah jama'. Kalau jama' ya boleh apa aja. Walaupun jama' takdim, bolehlah sholat asar dulu. Ngotot. Falau bada'a bisaniyati. Kalau seandainya ada orang yang memulai sholatnya bisaniyah dengan sholat yang keduanya, yaitu sholat asar atau sholat isya ketika jama' takdim maghrib isya, lam tasihha, sholat itu enggak sah. Sholat yang dia kerjain yang pertama itu, yang sholat asar itu enggak sah. Wa yu'iduha, dan dia harus ulang sholat tersebut, ba'dal ula, setelah dia mengerjakan sholat yang pertama. Jadi setelah sholat, kalau dia ada sholat asar dulu, sholat asar enggak sah. Kemudian dia sholat zuhur. Nah setelah sholat zuhur, dia harus ulang tuh sholat asarnya. Begitu. Dia harus kerjain sholat asar. Itu syarat yang pertama, bahwa jamaah takdim mensyaratkan adanya keberurutan sholat. Jadi sholatnya harus urutan. Wasaniyatu, dan yang kedua, wasyartu sani, syarat yang kedua, niyatul jam'i, harus niat. Harus niat jamaah. Inda taharrumil ula, ketika takbiratul ihram yang pertama. Allah, jadi sholat zuhur, sholat asar. Ketika sholat zuhur, takbiratul ihramnya, niatnya bukan cuma niat sholat zuhur. Jadi bukan cuma usalli fardu zuhri, tapi juga ditambahin usalli fardu zuhri jam'an bainal asri. Allahu Akbar. Jadi Allah, dalam artinya dia niat usalli fardu zuhri jarba'an jam'an bainal usalli fardu zuhri. Kalau dia rokat ini. Atau enggak disebutin rokat aja kan enggak ada masalah. Kita kemarin udah bahas soal niat. Yang harus disebutkan dalam niat itu usolinya, fardunya, sama jenis sholatnya. Usolli fardu zuhri jam'an bainal asri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gitu. Jadi harus niat ketika taharrumil ula. Au fi asna'iha. Atau kalau dia lupa ketika takbiratul ihram, di tengah-tengah sholatnya boleh. Niyatul jam'i, niat untuk menjamak sholat, inda taharrumil ula, ketika takbiratul ihram yang pertama, takbiratul ihram sholat yang pertama, au fi asna'iha, atau ketika di tengah-tengah sholat. Jadi ketika di tengah-tengah sholat, artinya takbiratul ihramnya sholat zuhur biasa, usalli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Kemudian pas rakaat kedua, gua kan mau jamak sholat. Nah, diniatinlah ketika di tengah-tengah sholat tuh jam'an bainal asri. Alal azhar, menurut pendapat yang lebih azhar. Kalau azhar ini berarti qaulu syafi'i, imam syafi'i. Fala yajuz, maka tidak boleh niat jamaknya ba'da salamil ula, setelah salam yang pertama. Setelah salam pertama dari sholat yang pertama. Jadi kalau niatnya setelah salam, enggak boleh. Jadi niatnya harus ketika takbiratul ihram, atau seenggak-enggaknya di tengah-tengah sholat dia niat. Dia harus berniat. Itu yang syarat yang kedua. Syaratul salih, syarat yang ketiga, al-muwalah bainal ula wasaniyah. Al-muwalah. Al-muwalah itu bersambung antara sholat yang pertama, bainal ula wasaniyati, dan sholat yang kedua. Artinya setelah assalamualaikum sholat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, dia langsung berdiri lagi untuk sholat asar. tidak boleh dijeda karena syaratnya harus mualat. Mualat itu bersambung. Kalau setelah sholat zuhur kemudian dia ngangkat HP, ternyata ditelepon sama seseorang, lalu dia telepon balik, ngobrol dah dia di situ. Saking asiknya ngobrol selonjoran. Selonjoran gak cukup, masih teleponan, akhir rebahan. Habis rebahan, guling-guling. Habis telepon selesai, tidur akhir. Sholat asar kagak kan? Sholat asar enggak. Jadi harus mualat, harus bersambung langsung. Bainal ula wa saniyah. Li'anna saniyata, karena sholat yang kedua tabi'atun. Sholat yang kedua itu pengikut, wattabi, dan pengikut la yufsal, tidak bisa dipisahkan, tidak boleh dipisahkan, an matbu'ihi, dari yang diikutinya. Jadi tidak boleh dipisahkan dari yang diikuti. Jadi asar tidak boleh dipisahkan dengan sholat zuhurnya. Gitu. Tadun ya di pesawat. Wali al-warida, dan alasannya kenapa nih tiga ini? Apa ya, syarat yang ketiga alasannya? Ya, alasannya harus mualat. Wali an-nalwarida, karena yang warid, yang teriwayat dari anhu, daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wali an-nahu al-warid, dan memang begitulah maksudnya. Ya. Begitulah yang teriwayat dari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau jamaah takdim ya langsung. Tidak dipisahkan langsung antara zuhur asar langsung. Walihada, dan karena itu juga, karena ada syarat mualat, yatruku rawatib bainahuma, Nabi Muhammad meninggalkan salat sunnah rawatib. Nabi salat zuhur kan ada rawatib ba'diyah zuhur, tapi karena sedang jamaah takdim setelah salat zuhur salat asar. Nah, salat zuhur salat ba'diyah zuhurnya boleh dikerjakan ba'da salat asar. Karena masih waktunya, kan masih waktu zuhur, dan dia selesai mengerjakan sholat zuhur. Yatruku rawatib ba'daha. Jadi Nabi Muhammad meninggalkan sholat sunnah rawatib antara zuhur dan asar. Maksudnya antara sholat pertama dan kedua ketika jamaah takdim. Falaw waqa'a al-faslu tawil. Kalau seandainya terjadi faslu tawil, pemisah. At-tawil yang panjang ini enggak dijelasin nih tawilnya maksudnya apa nih. Walau wafal, maksudnya standar tawil dan pendeknya itu apa? Falau waqa'al faslu tawilu bainahuma, kalau seandainya terjadi al-faslu tawil, pemisah antara keduanya, antara salat pertama dan salat kedua. Imtana'a dhammus saniyati ilal ula. Imtana'a dhammus saniyati ilal ula. Maka terlarang untuk dhom. Dhom itu jamak. Dhom itu ada jamak juga. Maka terlarang menjamak sholat yang kedua dengan sholat yang pertama. Artinya sholat yang kedua sudah tidak lagi masuk bagian daripada sholat yang pertama. Udah enggak jadi tabi' lagi karena sudah ada pemisahnya. Sudah enggak bisa jamak lagi. Terlarang menjamak salat yang kedua kepada salat yang pertama. Wa yata'ayyanu, maka wajib ta'khiruha, mengakhirkan salat yang kedua tersebut ila waqtiha, sampai waktu yang benarnya gitu. Habis salat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditepok sama orang, "Mas, mobilnya ngalangin jalan." Sholatnya sekali lagi. Yang namanya safar kan dia naik mobil, nyampe masjid, ketemu masjidnya yang terasnya agak kecil. Masuk ngarok mobil. Sholat zuhurnya. Allah, udah niat jamaah tuh. Sholli fardu zuhri arba'an jam'an. Sholli fardu zuhri rak'ataini qasran jam'an bainal asri. Allah. Setelah sholat, assalamualaikum, ditepok sama pengurus masjid. Mohon maaf, Pak Haji, mobilnya ngalangin jalan. Ada yang mau keluar, ada yang mau masuk. Nah, akhirnya dia keluar masjid kan. Nah, keluar masjid itu kan sudah termasuk fasil. Keluarnya dia dari tempat sholat itu sudah termasuk fasil itu. Walaupun cuma sebentar kan gitu. Yang namanya juga keluar tempat sholat, beresin mobil. beresin mobil gitu. Kemudian bininya nelpon, udah nyampe mana papa? Gitu. Ayah udah nyampe mana? Udah nyampe Tuban, udah nyampe Semarang dan seterusnya dan seterusnya. Ah, maka kalau sudah seperti itu, sholat asarnya wajib diakhirkan, bukan diakhirkan dalam arti di akhir, tapi memang diakhirkan sampai waktu asar. Jadi tidak boleh dikerjakan di waktu zuhur. Kenapa? Syarat jamaknya tidak terpenuhi, yaitu al-mu'alat. Syarat jamak takdirnya tidak terpenuhi, yaitu mu'alat. Maka kalau sudah ada pemisah antara sholat pertama dengan sholat yang kedua, sholat kedua tidak bisa dijamak, dia harus di sholat di waktunya, begitu, diakhirkan sampai waktu benernya. Wa yata'ayyanu ta'khiruha ila waqtiha sawa'un tala bi'udhrin kasahwi, baik itu fasilnya pemisahnya panjang karena sebab uzur, kasahwi karena lupa. Dia lupa gitu. Orang kalau dari tepok dikit kan lupa, Mas. Anaknya no main kejalan. Dia safarnya bawa anak, nyampe di masjid dia sholat, anaknya jalan-jalan. Ditepok sama orang, Mas, anaknya jalan-jalan ke jalanan. Akhirnya dia ngambil anaknya. Udah ngambil anaknya dia bingung. Wah, dia lupa gitu. Udah lupa enggak sholat asar lagi. Padahal niatnya udah mau jamak gitu. Ayat sawa untala, baik itu panjang pemisahnya bi uzrin karena sebab uzur, kasahwi seperti lupa, wal igma'i seperti pingsan. Wah, ini saking capeknya perjalanan dia pingsan. Ada kayak gitu ya. Wal igma'i pingsan wa ghairihi atau sejenisnya, amla atau tidak. Maksudnya baik itu sebab pemisah panjangnya itu karena sebab uzur atau tidak. Pokoknya yang namanya pemisah, kalau panjang ya berarti dia memisahkan antara sholat zuhur dan sholat asar, memisahkan antara sholat kedua dan sholat pertama. Wala yadurul faslul qasir, tapi tidak mengapa kalau pemisahnya dikit, jarak antara sholat pertama dengan sholat kedua itu sebentar. Sebentarnya kayak gimana nih? Wahtajjalahu dan uhtujjalahum, diberikan dalil atau bukti untuk pernyataan la yadurrul faslul qasir, tidak mengapa kalau pemisahnya sebentar. Bi'annahu alaihi suratu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama jama'a binamirah, ketika Nabi Muhammad menjama' sholat binamirah. Namirah itu padang Arafah, jadi nama lain daripada Arafah Namirah. Saya enggak tahu nih kenapa dinamai Namir. Ntar kita cek. Bi annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma jama'a binamirata, ketika Nabi Muhammad menjama salat di Namirah di Arafah, amara bil iqamati bainahuma. Nabi Muhammad memerintahkan iqamah antara kedua salat. Jadi habis salat zuhur Nabi Muhammad bilang akim. Akim salat. Iqamat. Allahu iqamah itu kan juga jadi pemisah, tapi pemisah iqamah itu sebentar. Pemisahnya ya sebentar. Allahu akbar, Allah, enggak nyampe semenit kan orang iqamah tuh. Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu alla ilaha illallah, asyhadu anna. Tapi kalau iqamahnya kayak Muammar Zaid aja jadi lama tuh, bisa 2 menit tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi iqamah kayak azan kan, ada tuh model orang kayak gitu. Demen banget begitu. Mereka kalau udah megang, demen banget udah nyanyi dah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna. Ah, pokoknya. Ya kan. Kita juga enak sih dengerinnya. Suaranya cakep. Nah, kalau wudu, bila setelah sholat pertama batal kemudian, itu masih bisa jamak karena wudu itu kan bukan fasil, dia malah syarat gitu, dia malah syarat. Sebagaimana orang yang tayamum habis sholat tayamum lagi, dia sholatnya dengan tayamum, maka setelah sholat yang pertama dia harus tayamum lagi. Kalau wudu itu termasuk al-faslul qasir. Al-faslu al-qasir, dan dia mimma yuhtajubihi, sesuatu yang memang dibutuhkan. Bukan dibutuhkan, tapi diharuskan. Jadi kalau wudu itu termasuk pemisah yang sebentar gitu. Mana tadi? Tsumma jumhurul ashab, kemudian jumhur kebanyakan ashab ulama kita, ulama Asy-Syafi'i, jawazul jam'a baina sholataini bitayammum. Nah, ini tadi ini pertanyaannya, membolehkan jama' antara dua sholat bitayammum dengan tayammum, wa fihi faslun, dan di antara kedua sholat tersebut, artinya di dalam jarak antara dua sholat tersebut, faslun, ada pemisah, ma'anau itarabin lil ma'i, dengan sejenis mencari air. Jadi maksudnya karena dia ada, jadi ini nih jawaban buat Maulana Malik juga zamannya. Jadi kalau pemisahnya wudu atau tayamum itu termasuk faslul qasir, pemisah yang sebentar. Jadi enggak ada masalah. Begitu juga nih ashabuna, ulama kita membolehkan jama' baina sholataini, antara dua sholat, bitayamum dengan tayamum, wa fihi faslun, dan di antara sholat tersebut ada pemisah, ma'anau itu rabil ma', dengan sekedar mencari air. Karena di orang tayamum, kewajiban tayamum itu kan talabul ma', mencari air. Maka sebelum sholat zuhur dia cari air. Setelah sholat zuhur untuk tayamum yang kedua, ma' ada kewajiban cari air lagi. Gitu. Cuman cara cari airnya, bisyarti alla yakuna khafifan. Bisyarti ayyakuna, bukan alla yakuna. Bisyarti ayyakuna khafifan, syaratnya cari airnya khafif. Ya enteng-enteng aja, sekedar nyari sekian langkah kanan, sekian kiri, sekian langkah kiri, sekian langkah depan, sekian langkah belakang. Khafifan, karena kalau secara detail dia cari, bah jadi pemisahnya jadi lama. Maka sekedar untuk mencari takhfi atau khafifan yang ya nyantailah gitu. Kan tadi di sebelum sholat zuhur udah dicari. Habis sholat zuhur, dia punya kewajiban nyari lagi. Maka kewajiban nyari setelah sholat zuhur itu sekedar untuk memastikan jalan yang tadi sebelum zuhur dia kerjain. Nah, masih enggak ada. Masih enggak ada. Di depan masih enggak ada. Tayamum lagi. Nah, jadi pemisahnya itu, pemisah yang pendek, termasuk salah satu pendek adalah bertayamum dan juga mencari air. Atau wudu, maka kalau tayamum beserta cari air juga termasuk fasil, termasuk jarak yang dibolehkan, lebih-lebih lagi wudu, karena wudu orang nggak perlu nyari air kan, airnya udah ada, tinggal wudu doang gitu. Bisyarti ayyakuna khafifan, syaratnya talabul ma'nya pendek apa khafifan, enteng aja, nyantai aja, nggak berlebihan gitu ya. Wa sahihu, dan yang pendapat yang sahih, anna ruju fil fasli ilal urfi hadha fi jam'i takdim. Wassahihu, pendapat yang sahih, anna rujuk fil fasli, bahwa rujuk kepada pemisah, maksudnya untuk standar pemisahnya panjang pendek itu, arujuk ilal urfi, kembali kepada kebiasaan setempat. Artinya kebiasaan itu maksudnya standar orang situlah. Kalau kata orang, kalau wudu bentar, wudu mah bentar doang gitu. Kalau ngecek anak lahiran, wah itu lama. Nungguin bidan dulu kan gitu. Nungguin pembukaan satu, pembukaan dua kan gitu. Jadi orang situ bilangnya lama apa bentar. Nah itu standarnya. Jadi standarnya itu mengikuti al-urfi, kebiasaan. Hadza fi jam'i taqdim. Ini kalau jamanya jama' taqdim. Ini jamanya kalau jama' taqdim. Amma jam'u takhiri. Sedangkan jama' takhir, fala yushtaratu tartib baina sholataini. Tidak disyaratkan tertib berurutan antara dua sholat. Jadi kalau sholat jama' takdim, zuhur asar, zuhur dulu. Tapi kalau jamaknya jama' takhir, dia ngerjain zuhur asar di waktu asar, fala yushtaratu tertib, tidak ada kewajiban berurutan. Dia sholat asar dulu, karena itu waktunya, habis itu dia sholat zuhur, silahkan. Dia mau sholat zuhur dulu, ngikutin urutan, habis itu sholat asar, ya silahkan. Pokoknya tidak ada syarat harus tertib sebagaimana jama takdim. Jama takhir boleh ngacak gitu. Wala niyatal jam'i hala sholati ala sahih, dan tidak ada niat. Tidak diwajibkan niat untuk sholat untuk apa, tidak ada niat ketika sholat. Maksudnya tidak diwajibkan kalau tadi jama takdim, harus urutan zuhur asar, zuhur dulu baru asar. Nah, ketika zuhur dia harus niat jama'. inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, atau di tengah-tengah sholatnya. Sedangkan ketika sholat jamak takhir, dia sholat asar duluan misalnya. Sholat asar duluan, dia enggak ada kewajiban niat jamak. Tidak disyaratkan. Wala niyatul jam'i, fala yushtaratu tartibu baina sholataini wala niyatul jam'i. Dan juga tidak disyaratkan niat jamaah ala sholati ketika sholat ala sahih menurut pendapat yang sahih. Walal mu'alat, dan juga tidak ada mu'alat. Jadi semua syarat jamaah takdim tidak berlaku untuk jamaah takhir. Jamaah takdim harus berurutan, jamaah takhir enggak. Jamaah takdim harus niat ketika takbiratul ihram, jamaah takhir enggak. Jamaah takdim harus mu'alat, jamaah takhir enggak. Jadi tiga syarat jamaah takdim tidak berlaku untuk jamaah takhir. Walal mu'alat, tidak juga mu'alat. Naam. Ya, akan tetapi yajib an yanwi fi waqtil ula kawun at-ta'khiri li ajli al-jam'i tamyizan 'an at-ta'khiri muta'addiyan wa li alla yakhlu al-waqtu 'an al-fi'li aw al-azmi. Ya. Walaupun memang tidak ada syarat niat jamak ketika salat di waktu jamak takhir, gitu. Akan tetapi wajib bagi seseorang yang ingin melakukan jamak takhir an yanwiya, agar dia berniatnya malah di fi waqtil ula, di waktu yang jadi datangnya waktu zuhur. Jadi wajib niatnya di waktu zuhur, waktu yang pertama datang waktu zuhur. Mau sholat sekarang apa ntar ya? Ah, ntar aja lah sholat asar, ditangguhkan ntar sholat asar. Ntar di waktu asar jamaah takhir. Nah, maka ketika datang waktu zuhur, dia harus niat itu. Harus niat untuk melakukan jamaah takhir nanti di waktu asar. Yanwiya fi waqtil ula kauna takhir. Dia harus melakukan niat di waktu yang pertama kauna takhiri, yaitu niat menjamaah takhirkan sholat. Li ajlil jam'i, untuk jamak. Jadi kaunan takhir berniat mengakhirkan sholat li ajlil jam'i, untuk jamak. Tamyizan, sebagai pembeda anit takhiri, daripada mengakhirkan sholat muta'adiyan, yang secara sengaja tanpa sebab. Muta'adiyan itu kan berdosa. Muta'adiyan itu kan breaking the rules, kan gitu. Kalau bahasa kerennya tuh muta'adiyan itu menyalahi aturan. Nah, kenapa harus niat jamak takhir di waktu ula? Untuk membedakan antara dia mengakhirkan sholat untuk jamak dengan mengakhirkan sholat kan emang sengaja mengakhirkan sholat tanpa sebab. Jadi niat di waktu pertama niat jamak untuk niat jamak takhir. Jadi ketika datang waktu zuhur, ya dia niat dalam hatinya untuk melakukan jamak takhir. Maka itu dia akhirkan sholat zuhur bukan karena dia sengaja, tapi karena untuk apa namanya jamaah gitu. Wali Allah, dan yang kedua sebabnya apa, kewajiban yang kedua, kewajiban yang kedua kenapa harus niat di waktu pertama, ya kan, sebabnya untuk membedakan antara mengakhirkan sholat jamaah dengan mengakhirkan sholat karena sebab sengaja. Itu yang pertama. Yang kedua, wali Allah, dan agar tidak terjadi yakhluwal waktu, wali Allah yakhluwal waktu, agar tidak terjadi waktu itu kosong. Anil fi'li awil azmi. Nah, gitu. Agar tidak terjadi kekosongan di waktu pertama. Kosong daripada apa? Daripada pekerjaan ibadah atau azm. Atau tekad untuk melakukan ibadah. Sebenarnya kan gini ya. Sholat di luar daripada jamak sholat. Sholat zuhur, sholat asar, semua sholat lima waktu itu kan termasuk kewajiban yang sifatnya muasa. Kewajiban yang sifatnya muasa itu maksudnya apa? Muasa itu bahasa Indonesianya apa, Viv? Yang enak. Kewajiban muasa itu kewajiban yang waktunya tuh panjang. Artinya ketika selesai orang melakukan sholat zuhur, orang masih bisa lakuin sholat zuhur lagi, terus sholat zuhur lagi sampai waktunya selesai. Jadi waktunya panjang. Nah, untuk kewajiban-kewajiban yang sifatnya muasa, yang waktunya panjang, ketika masuk waktunya longgar, iya. Ketika masuk waktunya, mereka tuh kan tidak diwajibkan sholat. Karena maksudnya tidak diwajibkan sholat di awal waktu. Yang wajib ketika masuk waktu sholat, itu karena dia kewajiban muasa, itu adalah azm, tekad untuk melakukan. Artinya ketika ada, ini versi beberapa ulama, artinya ketika ada orang datang waktu sholat zuhur, kemudian dia nggak punya tekad, nggak punya azam, ya datang waktu, ya datang waktu aja gitu. Nggak ada tekad untuk sholat, kemudian dia wafat, berarti dia wafat dalam keadaan ninggalin sholat zuhur. Tapi kalau kemudian dia punya tekad gitu, ada azam dalam hati, ntar nih sejam lagi lah, nanggung nih, anak masih kudu dimong-mong dulu kan gitu. Dia punya azam, setelah itu dia meninggal. Nah, maka dia meninggal dalam keadaan tidak dikatakan meninggalkan sholat zuhur, karena dia pun jadi kewajiban wajib puasa itu adanya azam gitu, adanya tekad untuk melakukan sholat tersebut. Begitu juga qada Ramadan. Jadi qada Ramadan itu kan tidak disyaratkan ketika Syawal, jadi habis bulan, habis lebaran langsung, enggak, kewajiban. Dia kewajibannya muasa akan sampai 11 bulan. Maka yang diwajibkan ketika selesai Ramadan itu adalah azam untuk mengqada Ramadannya tersebut gitu. Kalau belum ada azamnya, ya kemudian dia wafat, itu membahayakan tuh. Gitu. Jadi harus ada azamnya. Begitu juga ketika sholat jamaah takhir, ketika datang waktu zuhur, jadi harus berazam dalam hatinya untuk menjamah sholat zuhur di waktu yang kedua, di waktu asar gitu. Fa in lam yanwi, nah kalau dia tidak berniat asar, dia berdosa karena membiarkan waktu sholat lewat tanpa ada perbuatan sholat, tanpa ada azam. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada istilah sholat lihurmatil waktu juga, agar tidak lewat satu waktu tanpa ibadah, tanpa azam gitu. Tapi kan nggak bisa saat sholatnya, makanya ya udah sholat duduk. Nah, maka karena sholatnya duduk agak bisa berdiri, rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak nempel tanah, disebut lihurmatil waktu. Buat apa? Agar tidak berdosa, karena sepanjang waktu sholat harus ada ibadah yang dikerjakan atau setidaknya azam gitu. Fa in lam yanwi, kalau dia tidak berniat aso, maka dia berdosa. Wa sholatil ula qada'an, sholat yang pertama jadinya sholat qada. Jadi ketika dia datang waktu asar, setelah sholat asar dia sholat zuhurnya tuh enggak jadi jama. Kenapa enggak jadi jama? Karena sepanjang waktu pertama dia enggak niat. Nah, sholat yang pertama, sholat zuhurnya, itu malah jadi qada gitu. Jadi qada, persis kayak orang ketiduran waktu zuhur, bangunnya asar gitu. Jadi qada gitu. Wallahu ta'ala alam. Tanggung nih, berapa menit lagi? Wa yajuzu lil hadiri, boleh bagi orang yang hadir, orang yang mukim. Jadi ini menunjukkan bahwa jamak sholat itu boleh dilakukan bagi orang yang mukim, bukan cuman orang yang musafir. Wa yajuzu lil hadiri, dan boleh bagi orang yang mukim yang tidak safar fil matharib, di dalam keadaan hujan, antajma'a bainahuma, untuk menjamak sholat. Untuk menjamak sholat dua, maksudnya antara keduanya zuhur asar atau maghrib isya, fi waqtil ula min huma, di waktu yang pertama, min huma dari keduanya. Wa yaju, artinya jamak orang yang tidak musafir, orang yang mukim begitu ya, orang yang mukim kemudian hujan lebat kayak model sekarang nih, hujan lebat, maka dia boleh menjamak sholat, tapi syaratnya jamaknya jamak takdim, harus di apa namanya di waktu yang pertama. Yajuzu lil mukimil jam'u bil matari, boleh bagi orang yang mukim menjamak salat bil matari, karena sebab hujan, fi waqtil ula, jamanya jama takdim di waktu pertama, minaz zuhri wal asri wal maghrib wal isya, antara maghrib asar, maghrib dan isya, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa qila ni sigatu tanim, dikatakan yakhtassu dhalika bil maghribi wal isya, itu dikhususkan untuk maghrib dan isya, lil masyaqqati, karena sulit. Kalau maghrib isyanya diakhirkan dalam keadaan hujan lebat, ya sulit, maka harus dikerjakan di waktu maghrib, sedangkan zuhur asar boleh. Tapi ini qila ni sigatu tanim, enggak bisa begini, enggak boleh seperti ini. Hadza bi syarti an taqa'a shalatu fi mawdhi'in, ini syaratnya, syarat jamak takdim karena sebab hujan, an taqa'a shalatu, terjadinya salat, artinya tempat salatnya, fi mawdhi'in, di tempat, lau sa'a ilaihi, yang kalau dia datang ke situ, asabahul matar, dia terkena hujan, watab tadlu thiyabuhu, kemudian bajunya jadi basah. Artinya, kalau ada orang yang sholat terbiasa di rumahnya, maka dia tidak punya keringanan ini. Kenapa? Ya, dia hujan apa enggak hujan, kan emang sholatnya di situ. Ini keringanan bagi orang yang sholatnya di tempat jauh. Maksudnya tempat jauh itu tempat yang harus dia keluar rumah. Yang kalau dia keluar rumah, begitu ya, maka sholat, bajunya jadi basah karena kehujanan. Begitu. Tapi kan sebab ini udah jadi enggak ada ya. Artinya menghindari hujan itu sekarang kita udah punya payung. Dulu ada payung apa enggak ya? Gitu ya. Atau kita punya jas hujan begitu ya. Maka ketika Imam Syafi'i hidup pun, Imam Laits, Laits bin Sa'ad di Mesir, itu kan juga dikritik oleh Imam Malik. Jadi Imam Maliknya termasuk yang tidak melegalkan jamak karena sebab hujan. Salah satu tokoh yang hidup bersama dengan Imam Malik namanya Imam Laits. Imam Laits bin Sa'ad itu yang orang kaya itu di Mesir, ternyata dia mengatakan, apa namanya, dulu pakai daun. Jadi kayak filmnya Roma Irama. Imam Laits bin Sa'ad itu bilangnya hujan boleh. Itu kan kirim-kiriman surat Imam Malik. Kita di Madinah, hujan kita itu lebih lebat daripada hujan di Mesir. Gitu. Tapi kita nggak ada alasan. Itu juga apa ya, melihat kondisi jazirah itu yang hujannya jarang-jarang. Karena hujannya jarang-jarang, orang mungkin nggak kepikiran bikin payung gitu ya. Hujan jarang, setahun paling sehari doang. Kalau kita kan hujan hampir tiap bulan. Di beberapa tempat hujan sering. Nah, maka butuh nih payung, karena hujannya hampir tiap hari kan gitu. Maksudnya dari hujan, mereka tidak ada itu. Nah, ada orang yang terbiasa sholat ke masjid. Berarti ini untuk orang yang memang terbiasa sholat ke masjid, yang kalau dia ke situ, ya nanti ada pembahasannya karena banjir dan juga bencana. Ya, hujan aja kan bisa bikin orang boleh jamak, lebih-lebih lagi kalau hujannya udah ngumpul di bawah, banjir gitu. Ini kebolehan jamak untuk orang yang terbiasa sholatnya di masjid berjamaah. Tapi kalau dia memang sudah terbiasa sholat di rumah, ya nggak ada keringanan bagi dia. Kenapa? Ya hujan nggak hujan kan emang sholat di situ tiap hari. Di pesantren, sholatnya emang di kobong tiap hari. Di rumah tafidz, sholatnya emang di rumahnya, di aula rumahnya, bukan di masjid. Maka tidak ada keringanan jamaah. Jamak itu bagi orang yang sudah terbiasa untuk ke sholat ke masjid berjamaah, yang kalau dia keluar bajunya basah. Watabtad luthiyabuhu, bajunya basah. Waktu Soro Rafi'i wan Nawawi, Imam Ar-Rafi dan Imam Nawawi meringkas masalah ini. Wa in kana al-mataru qalilan, beliau mengatakan wa in kana al-mataru qalilan, walaupun hujannya dikit. Artinya Imam Rafi dan Imam Nawawi untuk para pesawat itu. Walaupun Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi tidak menjelaskan secara panjang, tapi dia ngeringkas aja. Waktu sor dia meringkas masalah tersebut, kemudian dia katakan wa in kana al-mataru qalilan, walaupun hujannya kecil, idza barra thawb, kalau itu membasahi baju, membasahi pakaian, ya udah dia boleh jamak di mana di rumahnya. Washtaratul qadi, akan tetapi al-qadi Husain mensyaratkan ma'adzalika, dengan basahnya pakaian, ayyabtallan na'lu juga. Ayyabtallan na'l, sendalnya harus basah juga, kasawbi sebagaimana baju. Wa dzakara al-mutawalli, mutawalli ini Abu Sa'id al-Mutawalli. Ini muridnya al-qadi Husain. Kitabnya apa ya? Ada kitabnya tuh, lupa saya. Wa dzakara al-mutawalli mengatakan fit'at tatimma, dalam kitab tatimma, mislahu sebagaimana dikatakan oleh Qadi Husain. Wa ihtajja lil jam'i bima rawahu al-Bukhari, dan dalil tentang bolehnya jamak karena sebab hujan, bima rawahu al-Bukhari. Emang kalau jamak nih yang jadi masalah ya. Ada, karena ada beberapa hadis yang menyebutkan Nabi Muhammad pernah jamak salat bukan gara apa-apa. Jadi nggak ada hujan, nggak ada ketakutan, nggak ada safar, Nabi Muhammad menjamak sholat. Makanya orang banyak yang ngeremeh-remehin. saya gitu yang ngelihat agak tidak apa namanya, tidak benar begitu kalau jamaah sholat tanpa sebab. Tidak benar menjamaah sholat tanpa sebab gitu. Karena ada beberapa orang yang jamaah sholat asal aja nggak ada sebab. Oh dulu Nabi Muhammad pernah begitu. Dulu Nabi Muhammad pernah sholat jamaah tanpa sebab. Padahal maksudnya bukan begitu. Saya pernah nulis artikel menjamaah sholat tanpa sebab. Nanti taruh linknya begitu. Dalil tentang bolehnya jamaah karena sebab hujan, marwahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim an Ibn Abbasin dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla bil madinati tsamanian, Nabi Muhammad salat di Madinah pernah salatnya 8 rakaat jami'an di jama', wa jaa sab'an, dan 7 rakaat jami'an di jama', yaitu zuhur wal asr, zuhur asar 8 rakaat, wal maghrib wal isya, maghrib dan isya 7 rakaat. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, min ghairi khaufin wala safarin, tanpa ada sebab ketakutan, bukan peperangan, wala motorin, dan juga wala safarin, dan juga bukan karena safar. Dipahami oleh ulama Asy-Syafi'iyah karena bukan perang dan bukan safar, maka sebab yang mungkin Nabi Muhammad menjamaah salat itu karena sebab hujan. Wa kama yajuzu al-jam'u baina dhuhri wal 'asri, karena dan sebagaimana bolehnya menjamaah salat antara zuhur dan asar, yajuzu al-jam'u bainal jum'ati wal 'asri, boleh juga menjamaah salat Jumat dan juga salat asar. Jadi Jumat dan asar boleh dijamaah. Itu menurut pandangan jumhur ulama selain Ahmad bin Hanbal. Selain Imam Ahmad bin Hanbal, seluruh ulama membolehkan jamak sholat antara Jumat dan Asar. Karena yang jadi masalah dalam jamak itu waktunya, bukan sholatnya. Apapun dia jenis sholatnya, kalau waktunya di waktu zuhur, ya berarti boleh dong dijamak dengan Asar. Kan gitu. Nah, dan juga itu menjadi salah satu alasannya. Karena kalau seandainya tidak boleh jamaah antara Jumat dengan Asar, pastilah ada riwayat yang melarang itu. Karena Nabi Muhammad kan biasanya sholat, biasanya melakukan safar hari Kamis, besokannya hari Jumat terjadi itu. Kalau seandainya itu nggak boleh, pastilah ada riwayat tentang larangan bahwasanya nggak boleh menjamaah antara Jumat dengan Asar. Tapi dalam pandangan Asy-Syafi'iyah, orang boleh menjamaah antara sholat Jumat dengan Asar. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang hari Senin ya, Sabtu Minggu kita libur, tentang idza jama taqdim. Nah, kalau jama taqdim karena hujan, syaratnya apa aja. InsyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan mohon dikoreksi bagi para asatidz, bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat, para habaib yang menyaksikan kajian ini, mohon untuk dikoreksi jika menemukan ada kekeliruan, baik itu dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah mendapatkan koreksian tersebut di melalui atau dari beberapa teman sebelumnya yang sudah mengikuti lebih dulu. Saya undur diri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.